Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pemimpin dan penguasa. Pemimpin itu adalah orang yang mau menasihati dan mau dinasihati. Pemimpin itu orang yang mau mendengar masukan dari para cerdik, cendikiawan. Orang yang memimpin itu adalah orang yang memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada seluruh rakyatnya. Pemimpin itu adalah orang yang memiliki rasa adil di dalam jiwanya untuk semua, bukan untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Perseteruan antara Soekarno dengan Natsir, Soekarno dengan Buya Hamka misalnya, tidak serta-merta kemudian Soekarno menghabisi Natsir atau menghabisi Buya Hamka. Dan Buya Hamka yang dipenjarakan oleh Soekarno kemudian dengan besar hati menjadi imam salat bagi jenazahnya Soekarno. M. Natsir, ketika dia tidak lagi diberikan tempat sebagai seorang pemimpin, walau tidak punya kekuasaan lagi, dia tidak kemudian hilang semangat untuk berbuat baik bagi negeri ini. Ini saya kira perbedaan mendasar antara pemimpin dengan penguasa. Penguasa itu cenderung menghabisi semua lawannya yang mengancam kekuasaannya, tidak mau mendengar nasihat, melihat para cerdik cendikia yang kritis adalah sebagai musuhnya, tidak punya rasa adil dan kurang rasa kasih sayang. Orang yang bermental penguasa tidak rela kalah, selalu membuat tandingan. Tandingan di sebuah lembaga, tandingan dari sebuah jabatan. Saya ingat almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi ketika berbeda pendapat dengan Soekarno, karena Soekarno memilih Profesor X untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Kiai Haji Imam Zarkashi, sang pendiri pesantren Gontor, kemudian tidak putus asa. Jiwa kepemimpinannya membangkitkan semangat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan didedikasikan hidupnya betul-betul untuk pendidikan karena cintanya pada pendidikan, bukan memimpin seperti orang yang ingin berkuasa, menjadi menteri, menjadi dirjen, menjadi pejabat, tidak. Kalau gitu, apa hakikat seorang pemimpin? Yang paling tinggi, pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab membawa rakyatnya untuk mengenal Tuhannya, untuk memahami aturan Tuhannya, untuk tunduk kepada Tuhannya, dan tunduk kepada aturan-aturan Tuhannya. Pemimpin sejati adalah orang yang memanfaatkan kekuasaannya demi menegakkan keadilan. Orang yang memimpin dengan penuh kasih sayang untuk semuanya. Kita berharap Indonesia ke depan dengan terpilihnya pemimpin ini adalah orang-orang yang rela untuk dinasehati, rela dikritisi, dan kemudian bersama-sama membangun orang yang dianggap berbeda dengannya, membangun negeri ini. Dan siapapun di negeri ini yang merasa tersisihkan, yang merasa terdiskreditkan, Anda cuma diminta untuk membuktikan bahwa Anda adalah sungguh-sungguh orang yang ingin berbuat bagi bangsa ini, seperti para pendahulu kita. Mari kita bangun Indonesia, mari kita siap berbeda, mari kita bertarung, mari kita berbeda, karena sejak awal memang kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Iya, politik adalah pertarungan, tetapi jadilah kesatria sejati yang siap kalah, siap menang, siap memimpin, dan siap dipimpin. Untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, mari sama-sama kita kuatkan barisan, mari sama-sama bisa memaafkan dan meminta maaf, mari sama-sama kita membangun tanpa kezaliman, mari menerima keseimbangan, dan jangan ingin menjadi orang yang memonopoli, mendominasi. Jadilah orang yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi yang lain dan tidak merasa lebih dari orang lain. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang memiliki rasa adil di dalam hatinya. Ya Jabbar, paksa dia yang keras hatinya sebagai pemimpin untuk tunduk kepadamu, untuk menuruti kehendakmu demi kebaikan dirinya dan kebaikan orang-orang yang dipimpinnya. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, yang tidak hanya memikirkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, partainya, organisasinya, dan golongannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada pemimpin kami, agar lembutlah hati mereka, menyayangi semuanya, menyayangi orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, menyayangi siapapun orang-orang yang berseberangan dengannya, demi tegaknya keadilan dan kasih sayang di dalam kepemimpinannya. Ya Allah, berikan pula kepada kami kekuatan untuk bisa menerima keadaan, walau keadaan yang sepahit apapun, demi untuk mendapatkan ridha-Mu. Karena apa yang terjadi pada kami saat ini sesungguhnya adalah hasil perbuatan kami sendiri. Dan inilah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.